Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu ayyakum minan nar. Alhamdulillah, kembali lagi kita bisa melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul, yang mana kita sampai, yang punya kitab bisa dilihat halaman 22. Disebutkan di situ oleh beliau rahimahullah ta'ala, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, thumma dzakara kafalata ummihi lahu. Kemudian mereka, ulama sejarah, menyebutkan tentang hak asuh, yang mana sebelumnya sudah kita baca bahwasannya Nabi SAW setelah beliau selesai masa penyesuannya, yang beliau disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah, yang mana ketika itu terjadi peristiwa demi peristiwa sampai peristiwa yang besar, yang dengan peristiwa tersebut menjadikan Halimah beserta suaminya khawatir dan takut. Siapa yang masih ingat peristiwa apa itu? Salman. Setelah terjadi peristiwa yang mengerikan, yang besar, ya, akhirnya Nabi SAW dikembalikan kepada ibu kandungnya. Peristiwa apa? Yahya. Naam. Peristiwa ketika dada Nabi SAW dibelah. Naam. Yang membuat heboh ketika itu para penduduk kampung. Nah, karena mengkhawatirkan akan terjadi peristiwa-peristiwa berikutnya, akhirnya beliau dikembalikan kepada ibunya. Kepada ibunya. Siapa nama ibu kandungnya? Musa, nama ibu kandung Nabi. Siapa namanya? Aminah. Nah. Maka disebutkan di situ, tsumma dzakara kafalata ummihi lahu. Kemudian ulama menyebutkan tentang ya kisah atau penyebutan tentang hak asuh. Beliau kemudian diasuh oleh ibu kandungnya. Tidak selang lama ternyata ibunya juga meninggal. Thumma kafalata jaddihi. Maka beliau diasuh oleh kakeknya. Siapa kakek Nabi? Naam. Siapa? Siapa namanya kakek Nabi? Abdul Muttalib. Naam. Summa dzakara Summa kafalata ammihi Abi Thalib. Kemudian juga disebutkan oleh ulama ahli sejarah tentang hak asuh. Beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang mana ya ketika beliau diasuh sampai beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Tentunya Abu Thalib paham betul ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, budi pekertinya, paham. Naam. Thumma dzakara qissata Bahirah. Ada yang baca Bahirah, ada yang baca Buhairah. Naam. Ar-Rahib wa ghairuha minal ayat. Kemudian juga disebutkan kisah tentang Buhairah, seorang pendeta, ya ini disebutkan dalam kisah tersebut ketika Abu Thalib mau pergi safar ke Syam dalam rombongan kafilah dagang. Dengan jarak yang jauh tentunya, dan menempuh hanya dengan ya hewan tunggangan ketika itu, ditempuh dengan jalur darat. Tentunya memakan waktu yang sangat panjang dan lama. Melihat kondisi seperti itu, Abu Thalib ragu, khawatir meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian. Karena ya tidak ada lagi orang yang melindungi ketika itu. Yang mengasuh adalah pamannya. Karena beliau sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Juga kakeknya juga sudah meninggal. Nah, dan Nabi juga ya mengkhawatirkan dirinya. Kenapa? Khawatir karena perjalanan yang panjang, memakan waktu yang lama, khawatir bisa jadi ya pamannya kembali atau enggak kembali. Nah, maka akhirnya dibawa ya dalam rombongan kafilah dagang. Nah, ketika itu disebutkan dalam sebuah riwayat usia Nabi, ada yang mengatakan 12 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Nah, maka sampailah ketika pergi safar, sampailah ke daerah yang namanya apa, Busra, ya ini pinggiran negeri Syam, sudah di pinggiran negeri Syam. dilihat oleh ya Bahirah tadi atau Buhairah. Naam. Dilihat, kemudian dia masuk dalam rombongan kafilah dagang tadi ketika mereka singgah di daerah Bushra Buhairah, ya, memegang Nabi, kemudian mengajak, ya, singgah di tempat tinggalnya juga bersama pamannya yang bernama Abu Talib. Kata Buhairah, ya, bahwasannya anak ini adalah kelak akan menjadi pemimpin bagi umat, bagi umat manusia. Maka ditanya, dari mana kamu tahu? Kata Buhairah, tidaklah ketika dia melewati suatu tempat, suatu daerah, ketika berjalan, bebatuan, tumbuhan, pepohonan semuanya tunduk. Dan tidaklah makhluk-makhluk tadi tunduk kecuali ya kepada orang yang mulia. Nah, kata Abu Thalib, dari mana kamu tahu? Ya, saya sudah ya mendapatkan kabar yang demikian ini dari kitab kami. Nah, maka dia menyarankan untuk agar Abu Thalib membawa pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dilanjutkan perjalanannya karena khawatir ya diganggu atau bahkan akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Romawi, karena mereka juga tahu akan datang ya kenabian dan mereka nggak senang. Nah, maka akhirnya kembalilah. Nah, tidak jadi melanjutkan perjalanan safarnya. Nah, kemudian kita baca selanjutnya. Summa dzakara tazawwujahu Khadijah wa ma dzakara laha gulamuha Maisarah. Kemudian di sana juga disebutkan oleh ulama sejarah tentang kisah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah dan apa yang disebutkan oleh ya budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini nama laki-laki, bukan nama perempuan. Maisarah ini nama laki-laki. Nah, yang mana ketika itu ya orang-orang sudah mengetahui, tersebar berita tentang akhlak baik, kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah ya menginginkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa barang dagangannya dan diiringi, disertai oleh Maisarah. Ketika dalam perjalanan dagang sampai kembalinya, perjalanan dagang sampai dagang di sana kemudian kembali lagi, ya, diceritakan tentang kejadian-kejadian yang luar biasa. Banyak kejadian-kejadian. Di antaranya, ya, mereka selalu dinaungi oleh awan sehingga mereka enggak kepanasan. Kemudian dagang yang mudah ketika negosiasi ya tawar menawar, dan terlebih lagi keuntungan yang didapat banyak ketika itu. Nah, sehingga dari itu semua disebutkan oleh Maisarah. Maka ya, Khadijah berkeinginan ya, bagaimana supaya bisa menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, dia dekati paman-pamannya dan terjadilah musyawarah ketika itu, akhirnya beliau pun menikah. Naam. Wa ma dzakarathu hiya li Waraqah, dan juga disebutkan ya kejadian peristiwa dibawanya beliau kepada Waraqah ibn Naufal. Naam. Yang mana ketika itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Khadijah, biasa kebiasaan beliau menyendiri, mengasingkan diri dari kaumnya, yang mana sudah ma'ruf ketika itu kejelekan, kejahatan tersebar, masa-masa yang gelap, masa-masa jahiliyah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di gua. Gua apa, Zaki? Beliau mengasingkan diri. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikri? Gua? Hira. Benar, Ilyas? Hmm. Wah, sudah lewat pelajarannya nih. Aski? Bukan Sur. Hiro. Nah. Naam. Ketika berada di gua Hiro tersebut, beliau didatangi oleh Jibril. Didatangi oleh Jibril ya, kemudian memegang erat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril, sambil mengatakan ya, Iqra. Apa jawab Nabi? Ma ana biqori, saya enggak bisa baca. Baca, saya enggak bisa baca. Nah, dalam kondisi ketakutan seperti itu, dan itulah ya awal turunnya surat Al-Alaq. Naam. Setelah kejadian itu Nabi pulang ketakutan, maka Khadijah sebagai seorang istri menenangkan bahwasannya Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan orang yang senantiasa berbuat baik, senantiasa menyambung tali silaturahmi, dan seterusnya disebutkan tentang akhlak dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dibawa ke Naam Waraqah ibnu Naufal. Wa qala Waraqah, kata Waraqah, lajibta wa kunta fi dzikra lajuja. Engkau adalah orang yang keras kepala, dan dalam ingatanku engkau adalah orang yang keras kepala. Liha min talama ba'atha nasija, sebuah kegelisahan yang telah lama datang. Naam. Sebuah kegelisahan yang telah lama, datanglah suara yang menghilangkannya. Yakni maksudnya Warakah ibn Nawfal melihat ketika itu ya kaumnya manusia ketika itu dalam kondisi keadaan yang demikian parah. Maka ketika Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tersebut, Warakah mengetahui bahwasannya yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril yang menyampaikan risalah. Naam. Ila akhiriha. Tsumma dzakara hukmahu sallallahu alaihi wasallam baina Quraisyin fil Hajari Aswad inda binaihimul Ka'bah. Kemudian juga disebutkan tentang kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Quraisy. Ya, disebutkan kisah tentang kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Quraisy tentang Hajar Aswad ketika mereka membangun Ka'bah. Wa dzakara qissata binaiha, dan disebutkan tentang kisah ya pembangunan Ka'bah, yang mana Ka'bah ketika itu sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya Ka'bah ketika itu ya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Setelah berjalan lama waktunya masanya, maka ya peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian ya menyebabkan Ka'bah ya mulai sedikit demi sedikit bangunannya hampir rubuh dan disebutkan terkena banjir ketika itu. Maka mereka suku Quraisy ketika itu bermusyawarah untuk membangun kembali, merenovasi Ka'bah. Ka'bahnya direnovasi. Mereka bersepakat, namun ya ketika merenovasi Ka'bah ya tidak boleh penghasilan yang dihasilkan dalam merenovasi Ka'bah dari barang yang haram, tidak boleh dari hasil perjudian, hasil penjual khabar, hasil perzinaan. Mereka sepakat ya, sehingga mereka keluarkan ya dana untuk merenovasi Ka'bah murni dari barang yang halal, dari penghasilan yang halal ketika itu. Mulailah direnovasi Ka'bah, dibangun ya dari pondasi sampai ya terakhir peletakan Hajar Aswad. Maka ketika sampai peletakan Hajar Aswad, mereka di sini mulai ya cekcok satu dengan yang lainnya, berambisi, berkeinginan untuk meletakkan Hajar Aswad, karena ini ya sebuah sesuatu yang mulia, dan suku ini menyatakan kami yang lebih berhak, kabilah ini mengatakan kami yang lebih berhak, sampai hampir-hampir terjadi pertumpahan darah. Dan ini kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah ketika itu ya, ketika menyelesaikan suatu masalah, suatu perkara ya dengan pertumpahan darah, dengan kekerasan. Siapa yang menang ya dia yang berkuasa ketika itu. Maka hampir-hampir terjadi pertumpahan darah ketika itu. Maka muncullah seorang yang ditokohkan dari kalangan Quraisy yang bernama Umayyah bin Al-Mughirah Al-Mahzumi, yang punya ide. Apa idenya? Ya, bahwasannya untuk permasalahan ini ya, daripada kita menumpahkan darah satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana kalau urusan ini kita serahkan kepada orang yang pertama kali keluar dari, ya, atau masuk ke tempat yang haram ini, yakni Masjidil Haram, ke Ka'bah. Karena Ka'bah ketika itu enggak ada yang masuk kecuali orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia ketika itu. Maka akhirnya mereka sepakat ternyata yang masuk pertama kali pada waktu itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun ridho, mereka pun ya menyerahkan semua urusannya, karena mereka tahu, orang-orang musyrik ketika itu tahu bahwasannya Nabi ini adalah orang yang digelari dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang adil, orang yang baik akhlaknya. Nah, itu sudah mereka kenal betul. Nah, maka disampaikanlah perkara itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi memutuskan apa, untuk menggelar selendang atau seperti imamah. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di atasnya dan mengatakan kepada setiap kabilah untuk memegang ujung dari imamah tadi, selendang tadi, sama-sama mengangkat. Nah, dan setiap kabilah punya andil dalam pengangkatan Hajar Aswad. Pada ketika sampai di tempatnya baru Nabi letakkan. Naam. Thumma dakara amral humus. Kemudian juga disebutkan perkara al-humus. Humus, apa itu humus? Bisa dilihat itu footnote nomor 2, catatan kaki nomor 2. Asluhu min tahmis. Asalnya dari tahmis. Wahua tashaddudu wa tanatta' fid din, yakni ya tashaddud, terlalu berlebih-lebihan, berdalam-dalaman berkaitan dengan permasalahan agama. Because di tarafu, tujuannya apa? Agar mereka lebih terhormat, lebih mulia. Wa ta'alli ala ghairihim wa summiyat Quraisy humsan, atau dalam bahasa kita supaya dikatakan wah gitulah ya bahasa kita. Naam. Maka orang Quraisy itu menyebutnya humsan. Li tasaddudihim wa tanattuihim fi ma ibtada'u min dinil ladzi khalifu bihin nas, dikarenakan apa, terlalu berlebih-lebihannya mereka terhadap apa yang mereka buat-buat di dalam keyakinan mereka, tujuannya untuk membedakan agar berbeda dengan manusia yang lain, yaitu tadi supaya dikatakan wah gitu orang ini. Naam, kita kembali. Wa qala inna Quraisyan ibtada'athu ra'yan ra'auhu. Dikatakan bahwasannya orang Quraisy ya membuat sesuatu yang baru yang menurut pandangan mereka, ya, menurut akal mereka ini adalah sesuatu yang ya baik agar supaya dipandang wah oleh manusia, agar supaya mereka lebih dimuliakan, dihormati. Ini al-humus. Ya, bisa diingat ya, apa itu humus? Naam. Faqalu, mereka katakan, nahnu banu Ibrahim. Kata mereka, kami ini adalah anak keturunannya Ibrahim. Orang-orang Quraisy mengatakan begitu. Kami ini keturunannya Ibrahim. Nah, wa ahlul haram, dan kami adalah juru kuncinya tanah haram, Ka'bah. Kami ya 24 jam menjaga. Nah, wa bulatul bait, dan kami yang mengurusi Ka'bah. Ini kebanggaan mereka. Naam. Dari kabilah-kabilah yang lain. Falaisa li ahadin minal arabi mitlu haqqina. Kata mereka, enggak ada satupun dari kabilah Arab yang sama haknya dengan hak kita. Kami ini, kita ini lebih mulia kedudukannya. Kami keturunan Ibrahim, kami juru kuncinya Ka'bah. Kami ya yang mengurusi Ka'bah. Nah, enggak ada yang lebih mulia ya, memang dari segi nasab kabilah Quraisy memang kabilah yang mulia. Nah, tapi dengan itu mereka ya melakukan humus berlebih-lebihan tadi. Naam. Mereka katakan fala tu'azzimu asya'a minal hilli mithla ma tu'azzimunal haram. Maka ya janganlah kalian melihat atau memandang sesuatu dari luar, atau kalian mengagungkan sesuatu perkara dari luar, sebagaimana yang ya kami agungkan. Yakni apa yang ada di sisi kita itu lebih lagi. Kalau yang dari luar itu enggak ada apa-apanya. Naam, jangan kalian lihat. Naam. Li'alla tastakhiffal arabu bihurmatikum, supaya ya orang-orang selain Arab dari suku Quraisy tidak ya merendahkan kehormatan kalian. Naam. Maka mereka buat-buat sesuatu yang itu memberatkan mereka akhirnya. Yang mereka buat-buat tujuannya untuk supaya mereka dipandang mulia, akhirnya ya dibuat-buat yang mana sesuatu itu bahkan terkadang memberatkan mereka. Fataraku wukufa bi Arafah wal ifadah minha. Di antaranya mereka meninggalkan wukuf di Arafah dan bertolak darinya. Naam. Ya, ini mereka orang-orang Quraisy ya, karena mereka menganggap mereka itu mulia, ya sudah. Ketika haji, mereka enggak wukuf di Arafah. Padahal, ya. Orang yang enggak wukuf di Arafah, ya batal hajinya. Naam. Ma'a ma'rifatihim annaha minal masyairi wa min dini Ibrahim. Dalam keadaan mereka tahu ya wukuf di Arafah itu dari masyair, dari syiar-syiar dan dari agamanya Nabi Ibrahim. Mereka tahu itu. Tapi karena mereka menganggap kita ini adalah orang yang mulia ya, kita ini adalah ulatul bait, ya sudah, kami sudah biasa yang seperti itu, kata mereka. Sehingga mereka tinggalkan. Dalam keadaan mereka tahu itu adalah syiar dan merupakan agamanya Nabi Ibrahim. Wa yarawna lisa'il Arab ayyakifu biha. Naam. Adapun ya, orang selain Arab dari suku Quraisy memandang mereka tetap harus wukuf di Arafah. Tapi suku Quraisy enggak. Naam. Ini berkaitan penyebutan tentang humus. Illa annahum qalu nahnu ahlul haram. Ya, karena mereka katakan kami ini adalah penduduk haram. Kami ini adalah penduduk asli. Penduduk Mekah. Naam. Fala yanbaghi lana an nakhruja minhu. Maka ya udah enggak perlu lagi kami untuk wukuf di sana. Naam. Nahnul humus. Naam. Nahnu hums. Wal hums, ya lihat, hums itu apa? Ahlul haram. Hums itu adalah ahlul haram, penduduk asli Mekah yang mengurusi Ka'bah, juru kuncinya. Nah, thumma ja'alu liman wulida minal arabi min ahlil haram mitla ma lahum biwaladatihim iyahum. Kemudian mereka juga jadikan orang-orang yang lahir di ya tanah haram dari suku Arab, ya mereka melakukan seperti itu, yakni apa yang dihalalkan mereka sama semua dihalalkan, yakni turun temurun seperti itu. Ay yahillu lahum ma yahillu lahum, apa yang halal bagi mereka halal juga bagi anak keturunannya ketika sudah lahir. Nah, wa yuharrimu alaihim ma yahrumu alaihim, dan haram bagi mereka apa yang diharamkan pula. Terus keadaan mereka seperti itu. Ya, yakni humus. Wa kanat kinanah wa khuza'ah qad dakhalu ma'ahum fi dhalik. Adapun Kinanah dan Khuza'ah, ya, berkaitan dengan permasalahan humus ini, ya, mereka juga sepakat sama. Naam. Sama-sama sepakat mereka. Tsumma btada'u fi dzalika umuran. Ternyata bukan satu masalah aja, ya. Satu keadaan aja, satu kondisi aja yang mereka lakukan untuk supaya menyelisihi manusia, bukan hanya sekedar wukuf. Ya. Mereka membuat yang lainnya pula. Apa itu? Faqalu la yanbaghi li humsi ayyaqitu aqitan wala ayyaslau samna wa humr wa hum hurum. Naam. Enggak boleh, ya, mereka katakan tidak boleh bagi humus asli penduduk Mekah dari suku Quraisy untuk ya yaqitu aqiton, ya ini mengadon adonan dari tepung dan keju. Naam. Wala ayyaslau samna, juga tidak boleh mengolah ya minyak samin. Wahum hurum, dalam keadaan mereka ihram. Ya, ini maksudnya apa? Mereka ini orang yang istimewa. Istilahnya kelasnya VIP. Mereka kelasnya VIP. Jadi ya enggak, sudah kita asli penduduk ini enggak ngadon makanan tadi, juga enggak ngadon minyak samin. Kita orang VIP. Asli penduduk Makkah. Nah. Wala yadkhulu baitan min sya'ari wala yastadhillu illa fi buyutil adami madamu huruman. Lihat lagi, ditambah lagi, mereka ya tidak boleh masuk di rumah-rumah yang mereka buat seperti tenda-tenda. Jadi mereka ya karena penduduk asli ya enggak di tenda-tenda seperti pinggir jalan, enggak. Naam, tidak buat masuk di situ. Dan juga tidak ya berteduh kecuali di rumah tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka. Ya sudah, memang kelasnya VIP ini. Kelas VIP sudah. Naam. Dalam keadaan mereka, selama mereka ihram. Naam. Thumma qalu, kemudian kata mereka, la yanbaghi li ahli al-hilli ayyakulu min ta'ami ja'u bihi min al-hilli illa haram. Idza ja'u hujajan au ummaron. Kemudian ditambah lagi kata mereka, juga tidak boleh orang selain orang luar. Kalau mereka ini kan humus, itu orang asli penduduk Mekah tadi kan. Ya. Sekarang kalau orang luar, ya, adapun orang luar tidak boleh ayakulu min ta'amin ja'u bihi. Enggak boleh bawa makanan dari luar. Dari luar daerah tuh kalau dia masih ada bekalnya sampai ke tanah haram, ya, enggak boleh bawa makanan. Idza ja'u hujajan au umaran. Kalau mereka tujuannya mau haji dan umroh. Jadi ya sudah, ya, makanan dari luar itu enggak boleh. Seperti ada kan daerah-daerah wisata gitu kan. Biasa ada tempat wisata itu, orang dari luar tuh gak boleh bawa makanan ke dalam, dimasukkan ke tempat itu. Kalau mau ya beli di tempat itu. Gak boleh bawa bekal dari luar. Ada ya tempat wisata seperti itu. Nah, ini mereka buat seperti itu. Nah, orang yang haji dan umroh ya gak boleh bawa makanan dari luar. Wala yatufu bil baiti idza qadimu awwala tawafihim illa fi thiyabil humus. Ditambah lagi ya, tidak boleh orang yang pertama kali tawaf apabila mereka mau tawaf ya kecuali memakai pakaian humus. Ya, ini pakaian penduduk setempat tadi. Jadi pakaian yang dia pakai dari luar ya enggak boleh. Sampai pakaian juga enggak boleh. Kalau mau beli, waduh, harganya ya sudah mahal. Makanan juga enggak boleh bawa dari luar, pakaian juga sama. Nah, fa illam yajidu minha syai'an tawafu bil baiti uratan. Lebih parahnya lagi, kalau dia enggak bisa, tidak mendapati pakaian dari humus tadi dari dalam, ya dia tawaf dalam keadaan telanjang. Inilah kondisi mereka. Nah, tawafnya telanjang. Fa illam yajid qadimu thiyabal ahmas tawafa fi thiyabihi wa alqaha idza faragha. Adapun kalau orang pendatang yang dia safar kemudian dia mau tawaf di situ, ya dia kalau dia nggak mau atau nggak dapati pakaian dari ahmas tadi, humus, dia pakai, boleh pakai pakaian itu, ya. Kemudian setelah itu dia lepas pakaiannya itu, enggak boleh digunakan lagi oleh yang lainnya. Wa kanatil arab tusammiha al-laq. Naam, orang-orang Arab mengatakan yang demikian ini adalah al-laq. Wa hamalu ala dzalikal arab fadanat bihi. Naam. Terus menerus ya. Atau beban ini ya diperlakukan oleh orang-orang Arab selain orang-orang Quraisy tadi, penduduk Al-Hums. Nah, terus menerus keadaannya seperti itu. Kemudian ammar rijal fayatufu uratan, adapun orang laki-laki, ya kalau dia enggak bisa pakai beli bajai dari humus, dia ya kalau laki-laki tawafnya dalam keadaan telanjang. Wa amman nisa fatada'u mar'atu thiyabaha kullaha illa dir'an mufarrajan. Adapun wanitanya kalau dia enggak bisa beli pakaian dari humus tadi, dia tanggalkan pakaiannya tersebut, kemudian dia ganti dengan ya seperti mantel yang agak longgar. Nah, thumma tawafu fihi, kemudian mereka tawaf. Ketika tawaf, ya, ya faqalatim ra'atun wahiya tawafu, sehingga ada orang, seorang wanita ketika dia tawaf, dia melantunkan syair al-yauma yabda'u wa ba'duhu aw kulluhu, pada hari ini tampak kelihatan sebagiannya atau semuanya. Ini bait-bait syairnya mereka. Wama bada minhu fala uhilluhu, dan apa yang kelihatan, apa yang nampak tidak halal. Falam yazalu kadzalik hatta jaa Allah bil Islam. Terus keadaan seperti itu ya, sampai Allah datangkan Islam. Ya ini ya keadaan mereka tawaf dalam keadaan telanjang, enggak beda, enggak ada bedanya sama orang buang hajat namanya. Ibadah keadaannya seperti itu, enggak jauh beda sama orang buang hajat. Keadaan seperti itu terus menerus sampai Allah datangkan Islam. Fa anzalallah, maka Allah turunkan firman-Nya, thumma afidu min haitsu afadun nas, kemudian bertolaklah sebagaimana manusia bertolak. Nah, ini menunjukkan ya dari kisah yang kita sebutkan di sini, kita baca, kita dapat faedah ya. Lihat, ketika suatu tradisi, suatu kebiasaan itu menyelisihi agama, maka ditinggalkan. Kebiasaan, tradisi menyelisihi syariat Allah, maka ditinggalkan. Lihat ya, orang-orang jahiliyah ketika itu terus turun menurun sampai Islam datang. Nabi mendakwahkan Islam. Ketika Nabi mendakwahkan Islam, kebiasaan mereka ini ditolak, ditentang oleh Nabi. Maka ya, sekali lagi, tradisi dan kebiasaan yang menyelisih syariat ditolak, ditentang oleh Nabi. Lihat tradisi mereka, orang-orang jahiliyah. Datang Islam, ditentang. Bahkan ayat yang lain Allah katakan wa anzala fi ma haramu, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap apa yang mereka haramkan, ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum, wahai bani adam, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bagi kalian pakaian yang mana untuk menutupi aurat kalian. Ila qawlihi, sampai firman Allah, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Sampai firman Allah disebutkan, wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian, pakaian kalian ketika kalian masuk ke dalam masjid, ketika kalian mau beribadah kepada Allah. Bukan seperti keadaan mereka yang kata mereka al-humus. Nah, kalau enggak dapat pakaian dari humus, mereka telanjang ketika tawaf. Enggak, ditentang oleh syariat. Syariat tidak membolehkan. Namanya orang mau ibadah ya ditutup auratnya. Masa auratnya dibuka? Nah. Ila qaulihi liqaumi ya'lamun, sampai firman Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Allah tutup dengan orang yang mengetahui, orang yang berilmu. menunjukkan ya apa yang datang dari mereka itu bukan dari ilmu. Enggak ada ilmunya. Naam. Agama ini dibangun dengan ilmu. Ilmu datangnya dari kitabullah dan sunnah Nabi. Naam. Wallah ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.